hamlah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, nuwasil darsana fi dirasati durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha, wa hadha huwa al-majlis ath-thani wal-20 min dirasati hadha al-kitab. Wa qad wasalna ila darsi asma' al-isharati lil-qarib, dars asma' al-isharah lil-qarib fi safhat 78. Berapa itu? 78. Naam. Fi safhat 78 darasna asma' al-isharah. Asma' al-isharah anwa' bihasabi jinsihi al-mudhakkar aw al-muannath wa bihasabi 'adadihi. 'Adadihi hal huwa mufradun aw muthanna aw jam'un. يختلف اسم الإشارة الخاص به مثلا للرجل الواحد هذا طالب هذا أستاذ هذا اسم الإشارة للمذكر المفرد أما اسم الإشارة للمؤنث المفرد هذه طالبة هيا اقرأوا هذه طالبة هذه للمؤنث اسم الإشارة خاص بالمؤنث للنساء سواء كان مجازيا أو حقيقيا أفقه دي مؤنث مجازي أو حقيقي طالبة مؤنث حقيقي دجاجة مؤنث حقيقي مروحة مؤنث مجازي ليس لها زوج ولا تبيض ولا تلد tidak bisa melahirkan tidak bisa bertelur مؤنث مجازي وهناك اسم الإشارة للجمع اسم إشارة للجمع هؤلاء اسم الإشارة للجمع القريب مطلقا معنى مطلقا أي يجوز للمذكر ويجوز للمؤنث يجوز للمذكر هؤلاء طلاب هيا اقرأوا هؤلاء طلاب ويجوز أيضا للمؤنث هؤلاء طالبات فهؤلاء اسم الإشارة للجمع القريب ثمة حقيقة اسم الإشارة للمثنى اسم إشارة untuk مثنى sudah kita pelajari belum والله أعلم شيخ عبد الرحيم beliau cenderung mengakhirkan bahasan-bahasan مثنى loh kenapa seperti itu karena dia paling susah ada perincian beda dengan اسم إشارة للمفرد والجمع فهو مبني دائما هذا مبني هذا على هذا بهذا هذا يكون مبتدا هذا يكون مفعولا بهذا مبني tidak berubah harakatnya وكذلك هؤلاء kalau dia مبتدا هؤلاء إن كان مبدوء بحرف الجر هؤلاء سلمت على هؤلاء رأيت هؤلاء مبني kalau مبني سهل mudah harakatnya tidak berubah Yang susah itu ketika musanna. Musanna ada perincian. Karena musanna mu'rab. Isim isyarah lil musanna mu'rab. Masya Allah Taufiq beliau mengakhirkan bahasan yang musanna. Bahasan yang musanna karena dia memang paling sulit. Ya, bagus sekali itu sistem yang dibuat oleh Syekh Abdurrahim Hafidhullah Ta'ala. Naqra awalan nassa نص الجيم في أسماء الإشارة للجمع هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي من أولئك الرجال الطوال هم أطباء من أمريكا من أولئك النساء من أولئك النساء هن أمهات الطالبات Ummahum ba'atul talibati. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. A'ula'ika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu. A'ula'ika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu. La hunna 'ammati. La hunna 'ammati. Ha'ula'i atibba'u wa ula'ika muhandisuna. Ha'ula'i atibba'u wa ula'ika muhandisuna. Ha'ula'i rijalu fuqara'u wa ula'ika aghniya'u. Ha'ula'i rijalu fuqara'u wa ula'ika aghniya'u. Ula'ika at-tullabu dhi'afun. Ula'ika at-tullabu dhi'afun. Man ulaika ar-rijalu? Man ulaika ar-rijalu? Hum muzara'u. Hum muzara'u. Naam, hadha huwa an-nass lil kalam 'an al-jama'. Thumma nwasil ila at-tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal. Hawwil al-mubtada'a. Ma ma'na hawwil? Mubahla. Al-mubtada'. Mubtada' ya. Fi kullin. Di kullin, pada tiap-tiap, minal jumali, kepada bentuk jama' ma'a taghyir ma yalzamu, ma'a taghyir dengan perubahan, taghyiri perubahan, dengan perubahan, ma'a taghyiri ma yalzamu, dengan perubahan yang semestinya, yang semestinya atau yang seharusnya. Yang ini jika sepatutnya diubah karena sudah diubah jamak, ubah yalzamu, yang semestinya atau seharusnya. Ma taghyir ma yalzamu, dengan perubahan ma yalzamu, yang seharusnya sepatutnya. Misal, ذلك الرجل مدرس. ذلك الرجل, ذلك اسم إشارة للبعيد, للبعيد الوحيد. الرجل مذكر, مدرس مدرس هذا أيضا خبر لمذكر مفرد. مدرس كل ذلك مفرد. ذلك اسم إشارة للمفرد الرجل بدل مفرد مدرس خبر مفرد كل ذلك مفرد. ثم نحول إلى جمعين. Ula'ika. Ula'ika ismul isyarah lil jam'i al-ba'id. Lil jam'i al-ba'id. Isim isyarah ketika menunjuk jamaah yang jauh. Ula'ika. Ula'ika ar-rijalu. Ar-rijalu jam'u ar-rajul. Ar-rajulu yujma' ala ar-rijal. Ula'ika ar-rijalu mudarrisuna. Mudarrisuna jam'u mudhakkar salimun. Jam'u mudhakkarin salimun. Wa huwila kullu dhalika ila sighati jam'in, diubah semuanya kepada sighat jama'. Kenapa? Karena memang sepatutnya seperti itu. Kalau saya jelasin semua pakai bahasa Arab, paham gak ya? Paham ya? Paling sebagian kecil gak paham kan? Hah? Sebagian besar apa? Kalau saya pelankan lagi gimana? Kalau saya pelankan lagi bisa paham insya Allah. Kalau ada yang tidak paham katanya, silahkan tanya. Kata apa saja, silahkan tanya. Kalau ada yang tidak paham apakah di buku atau di kalam saya, silahkan tanya. Nggak usah ragu-ragu. Kalau tadi saya tes ke kelas pagi, alhamdulillah katanya insya Allah paham. Paham. Paling satu dua kata saja. Tapi secara global paham kan? Paham. Hada isim isyarah mudzakkar. Hadihi isim isyarah muannats. Haulai jamaah. ذلك اسم إشارة للبعيد مذكر. أولئك اسم إشارة للجمع مطلقا. جامبا. فهم إن شاء الله. تانبا. نعم تفضل الرقم الأول. Sebenarnya buku ini sistem pengajarannya harus pakai bahasa Arab. Sistem pengajaran kitab ini harus pakai bahasa Arab. pengajaran. Kenapa? Karena ini untuk orang non-Arab dari aslinya, diperuntukkan orang non-Arab dari berbagai macam negara. Berkumpul di Jamiah Islamiyah, diajarkan pakai buku ini. Syekhnya kalau ngajar pakai bahasa India, ya zalim kepada negeri yang lain. Maka pengajarannya idealnya ini pakai bahasa Arab aslinya. Aslinya. Naam, tafadhal, rakam al-awwal. Fa'an. Man dzalikal fata? Siapa pemuda itu? Siapa pemuda itu? Sahih. Hawil ila al-jam'i. Man ulaikal fityatun? Man ulaika fil fityatun? Ulaikal ulaika fityatun. Biduni tanwin. Biduni tanwin. Limada? Lianna naqulu bil alif lam. In wujida alif lam fa biduni tanwin. Kalau sudah ada alif lam maka tanpa tanwin. Man ulaikal fityatu. Dhalika menjadi ulaika. Al fityatu jama'ul fata. Sahih. Al-thani. Min aina dhalikal mudarrisu? Dari mana guru itu? Min aina ulaikal mudarrisuna? Dari mana para guru itu? Dari mana para guru itu? Sahih. Dalika huwila ila ulaika. Al-mudarrisu huwila ila jam'i mudakkar salim. Ulaika al-mudarrisuna. Al-thalith. Tilkal fatatu bintut qabibu. Bintut qabibu. Bintut bintut qabibi. Tabibi. Sahih. Hada sigatul idhafah. Itu anak dokter. Ulaikal fatayatu banatul atibba'i. Banatul atibba'i. Atibba'i. Terjem awalan. Coba. Pemudi-pemudi itu anak-anak dari para dokter. Anak-anak dari para dokter. Ulaika. Naam, hada jama'. Al-fatayat labudda jama' harus jama' lagi. Banatu taban hada khobar. Khobar lil-fatayat harus dia jama'. Banatu tabibi atau banatul atibba'i. Banatu tabibi atau banatul atibba'i. Ha? Banatu tabibi atau banatul atibba'i. Ayuhuma sahih? Hah? Tabibi maupun banatul atibba'i kilahuma sahih. Ya. Keduanya sahih. Itu sebagai kalam yang sahih. Banatul tabibi idzan kulluhunna banatun li tabibin wahid. Banatul atibba'i idzan kulluhunna abuhunna tabibun. Li kulli wahid minhunna abuhunna tabibun. Hadha sahih. Hadha kalam sahih. Idzan hadza laysa taghyir ma yalzam. Ini bukan perubahan yang harus. Ya, perubahan yang harus. Kalau tidak harus diubah, maka dibiarkan sesuai aslinya. Dibiarkan saja. Ini tidak harus. Beda dengan tilka al-fatatu bintu. Ketika diubah satu jadi jamak, yang lainnya harus diubah jamak. Kalau tabib tidak harus. Buktinya apa? Kedua maknanya sahih. Maka hadza la yalzam. La yalzamu taghyiruhu. Itu tidak harus diubah. Yang tabib. Ya. Tarjim. Tarjim. Para pemudi itu anak dari dokter. Naam, sahih. Banat tabibi ay kulhunna banatun lit tabibil wahid. Alladhi ba'dahu. Hada wa min in ka qadarika min fawansa. Mahasiswa itu dari Inggris dan mahasiswa itu. Hada talibu. Mahasiswa. Mahasiswa itu. Hada. Mahasiswa ini dari Inggris dan mahasiswa ini dari Prancis. Zalika. dan mahasiswa itu dari Prancis. Naam, sahih. Unzur ila al-isyarah. هناك فرق بين الإشارة إلى القريب هذا والإشارة للبعيد ذلك. حول إلى الجمع. هؤلاء طلاب. هؤلاء طلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. أولئك من فرنسا. ترجم. Para mahasiswa itu dari Inggris dan para mahasiswa itu dari Perancis. Dari Perancis, sahih. Al-Khamis. Adzalika al-muhandisu muslimun. Apakah insinyur itu muslim? Naam. حول إلى الجمع. أولئك المهندسون مسلمون. ترجم. أفكر para engineer itu مسلم. يا مسلم. أولئك. نعم. الذي بعده. Perempuan ini seorang perawat dan itu seorang dokter. Sahih. Hawil al-jama'. Haulai nisa'u umarridatun wa ulaika tabibatun. Wa ulaika tabibatun. Tarjim. Perempuan-perempuan itu hadihi. Perempuan-perempuan ini para perawat dan mereka itu para dokter. Para dokter, sahih. Hadihi ila haula. Tilka huwila ila ulaika. Ulaika hada ismu jara mutlaqun. Ay lirrijali walin nisa. Naam, alati ba'dahu. Man hadal waladis tawil. Siapa anak laki-laki yang tinggi ini? Man haulai awladut tiwal. Siapa para anak laki-laki yang tinggi ini? Naam, al-awladu tiwalu. Sahih. Naam, ada di ba'dahu. Tilkal fatatu sawgiratu ukti Khalidin. Tarjim. Tarjim. Al-fatatu saghiratu. Pemudi yang kecil itu dari pemudi kecil, kutet. Ya, alam gadis kecil lebih bagusnya gadis kecil. Kalau pemudi kecil, berarti kayak kutet dia. Ya, gadis kecil dia belum besar betul tapi ya hampir balik lah. Naam, sahih. Enak kan kedengarannya kan? Daripada antum bilang pemudi kecil. Memang apa itu ya apa menerjemahkan itu butuh feel juga. Ketika antum mendengarkan bahasa Arab ini, oh nih, antum merasakan bahasanya, pahami betul maknanya, satu persatu katanya sekaligus makna keseluruhan. Ya, dipahami, ditangkap secara keseluruhan maknanya. Setelah ditangkap keseluruhan maknanya, diterjemahkan ke bahasa yang kedua. Mau kita terjemahkan, diubah susunannya sesuai gaya bahasa yang kedua. Jangan pakai gaya bahasa pertama, enggak. Sesuai gaya bahasa yang kedua. Nah, how we do the jama'. Ulaikal fatan. Ulaikal fatan. Al-fatatu ma jam'uhu? Ulaikal fatayatu. Sogiratu. Ulaikal fatayatu. Sogiratu bagaimana? Sogiratu jamaknya apa? As-sigaru. Ulaikal fatayatu as-fatayatu sigurun ukhtu hamidin. Ah, fatayatnya jamak. Masa khobarnya tetap ukhtu? Ulaikal fatayatu sigaru. أختو ما جمعه أختو أخوات أخوات أخوات أخوات ما سنقطع أخوات sering dipakai juga sering goreng أخوات أخوات pura-pura lupa أخوات أولئك الفتيات صغار Akhwatu hamidin. Ada idhofah. Hamidnya dijamak enggak? Jamaknya hamid apa? Hah? Dibikin jamak enggak? Tidak, tidak perlu ya. Tidak perlu. Akhwatu hamidin. Tarjim. Para gadis yang kecil itu saudaranya hamid. Para gadis kecil itu adalah saudari-saudari Hamid. Akhwatu Hamidin. Hamid bisa dijadikan jamak tidak? Tidak. Bisa saja. Bisa. Sebagaimana dalam bait alfiyah farfa bi wawin wa bi yajr wa nsibi salima jam'i amirin wa mudhnibi. Bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Dengan waw ketika rafa, ya ketika nasab dan majrur. Salima jam'i amir. Amir wakil nama orang. Amir. Amir jamaknya apa? Amiruna. Salima amirin wa mudhnibi. Mudhnib sifat. Sifat bisa dijadikan jamak. Mudhnibuna, muslimuna, mu'minuna. Bisa dijadikan jamak. Begitu pula ismu alam nama orang. Amir. Amiruna. Amiruna. Hamidun hamiduna. Muhammadun muhammaduna. Muhammadun muhammaduna. Bisa. Yang tidak bisa kalau nama laki diakhiri ta marbutah, itu baru enggak bisa. Tolha, Hamzah, enggak bisa. Tapi kalau bu, hah? Mananya orang-orang yang namanya Hamid semua. Namanya sama dia. Iya. Para Muhammad, yakni orang-orang itu namanya Muhammad semua. Hamidun, orang-orang itu namanya Hamid semua. Amir, orang-orang itu namanya Amir semua. Itu maksudnya ismu alam ketika dia dibuat jamak. Nah, ada di bawah. Ummut talibati. Ibunya, iya, pelajar atau siswi. Hawil ila jam'in. Ulaika al-mar'ah, jamaknya bagaimana? Jamaknya an-nisa. Kisah di balik itu bagaimana? Kisah di balik al-mar'ah dan nisa bagaimana? Masih ingat enggak? Masih ingat kisahnya enggak? Saya ceritain kan? Iya. Bagaimana? Sahih. Mar'ah tidak ada sigot jamaknya. Nisa tidak ada sigot mufradnya. Maka bagaimana dipasangkan? Karena dia menunjukkan sama jenis wanita. Karena mustahil dia satu istiqoq, satu mim pro hamzah, yang satu nun sin waw. Dari mana? Dari Hong Kong. Enggak, itu ya jauh. Memang aslinya bukan pasangan. Tapi dia semakna, yakni para wanita, jenis wanita. How it adalah jama' ini? Nisa jama' khobarnya mustahil ummu, ummu mufrad. Ummahat, ummahatut talibati. Talibatnya dijadikan jamak apa tetap mufrad? Hah? Mufrad. Kalau mufrad berarti ibunya banyak, anaknya satu. Bisa begitu? Gak bakal bisa ya. Maka iya, talibahnya juga dijadikan jamak. Mustahil ummahat banyak, anaknya cuma satu. Memang bikin anak patungan ya. Kan gak mustahil. Itu berarti dia enggak mas ibu dari masing-masing siswi. Tarjim. Para wanita itu. Para wanita itu ibunya para siswa. Ya, ibu-ibu dari para siswi. Sah, ummahatut talibati. Ummahat kan ma'ruf kata ummahat ya. Kata di bahasa kita ummahat ma'am. Di pihak itu katanya lembaga idaman para ibu dan akhwat atau para ini dan ummahat. Para ibu dan akhwat katanya, katanya nggak tahu juga. Nah, ada di mana tuh? Iya. Al-Mamlakah kerajaan. Naam, tarjim. Kerajaan Saudi Arabia, sahih ya. Ya alim, alim kabir. Ya, ka masal, ka misal Syekh Shalih Al-Fauzan, hada alim kabir. Wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hada aidan alim kabir. Wa amsaluhuma, mereka para ulama besar di Arab Saudi. Hawidullah jama' Ulaika rijalun ulama'u kibarun minal mamlakatu minal mamlakatil arabiyyati Saudiyah. Naam, tarjim. Itu ulama-ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia. Iya, para ulama besar dari kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia sama saja. Al-Mamlakah Al-Mamlakah Ra'isuhum Malik, diketuai dengan raja. Sistemnya memang kerajaan. Al-Arabiyah nisbatun ila Arab li'anahum Arab, mereka bangsa Arab. Saudiyah nisbatun ila Bani Saud, limada li'anna malikuhum min Bani Saud, karena raja awalnya dari Bani Saud. Bani Saud qit'atun min Bani Tamim. Bani Saud itu pecahan dari Bani Tamim. Bani Tamim kabilah besar, itu sudah lama. Pecahan kecilnya Bani Saud. Kalau Bani Tamim ya, dari zaman Nabi, bahkan dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah. Wasil ila tamrin al-thani. Ashir. Ashir, apa makna ashir? Ashir, tunjuklah, yakni dengan isim isyarah. Tunjuklah. Ya, ini beda dengan ayat. apa? Bal huwal bal huwal kadzabul ashir. Sayalamuna ghadam manil kadzabul ashir. Al kadzabul ashir ini ashir. Sama tidak? Hah? Beda ya, walaupun terdengarnya ashir, ashir. Kalau di ayat tadi itu ashir isim. Kalau isim artinya tamak. Al ashiru tamak. Adapun ini is fi'il amr ashir bimakna asyara yushiru ashir. Tunjuklah, yakni dengan isim isyarah ilal asma'il atiyati kepada apa? Kepada isim-isim al-atiyati berikut ini bismi isyaratin dengan isim isyarah lil ba'idi untuk yang jauh. Apakah dhalika au tilka au ulaika bihasabi jinsihi. Dilihat saja apakah dia mudzakkar. Kalau mudzakkar dhalika. Kalau dia muannats, muannats tilka. Kalau dia mudzakkar atau muannats jama' ulaika. Gampang. Tafadhal, tafadhal awal. Ke balik lagi ke an. ذلك طالب ترجم كما بقي ذلك مفرد مذكر مفرد مذكر صحيح الثاني لا يتذكر mereka para pedagang. Mereka para pedagang. Kenapa pakai ulaika? Mudakar jama' sahih. Tujarun jama' mudakar. Thalif ulaika mutarrisatun. Mereka itu adalah para ibu. Naam sahih. Kenapa pakai ulaika? Jama' mu'annas. Jama' mu'annas sahih. Al-Rabi' tilka tabibah jadidah. Dia dokter yang baru. Ha? Tilka iya, boleh itu atau dia itu. Ya. Adalah dokter. Iya, kenapa pakai tilka? Mufrad muannas. Mufrad sahih. Ada di ba'dahu khamis. Ulaika ya, para ibu dari para siswi. Sahih. Kenapa pakai ulaika? Jama'. Nah, jama'. As-sadis. Ulaika aba'u tullabi. Aba'u tullabi. Tullabi. Sahih. Terjem. Mereka itu bapaknya pelajar. Bapaknya para pelajar. Kenapa pakai ulaika? Jama'. Jama' jama' mudzakkar sahih. Alladhi ba'dahu dzalika qallatu. Itu petani. Itu adalah petani. Kenapa pakai dzalika? Mudzakkar mufrad. Fallahun mudzakkar mufrad. Sahih. Ats-tsamin tilka ummu Muhammadin. Itu ibu Muhammad. Itu adalah ibu Muhammad. Kenapa pakai tilka? Mana muannas ya? Ummu. Ummu sahih. Al-idhafah al-umdah fil idhafah mudhafuhu. Yang jadi patokan itu adalah mudhafnya. Kalau beda jenis antara mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Salah satu mudzakkar, salah satu muannas, yang jadi patokan yang mana? Mudhafuhu, mudhafnya. Ummu. Maka dia muannas. Ada di mana hu? Siapa? Ah. Ya. Ulaika akhwati. Hah? 9. Ulaika sodiki. Mereka itu teman dekat. Mereka itu ulaika. Kenapa pakai ulaika? Mana mu'anas? Sodiqi mu'anas. Apakah dia mu'anas? Apakah dia jamak? Mu'anas atau mudakar? Mudakar. Kalau mu'anas, sodiqoti. Dia mufrad atau jamak? Mufrad. Ya. Jamaknya apa? Asdiqai. Jamaknya ala wazni af'ilai. Af'ilau. Atibba'u. Asdiqau. Maka dia mufrad. Berarti pakai apa? Dhalika. Sahih. Pakainya dhalika sadiqi. Ala di ba'dahum? Dhalika akhwati. Lanjutannya itu masih nomor 10. Itu lanjutan. Tilka ikhwati. Ulaika akhwati. Tilka ikhwati. Hah? Bagaimana? Ulaika akhwati. Terus ulaika ikhwati. Mereka itu saudara-saudara itu. Ulaika, ulaika juga. Ulaika saudara. Kenapa? Sama-sama jama'. Sama-sama jama', sahih. Ulaika akhwati jama'. Jama'u inas. Ulaika ikhwati jama' apa? Jama' mudzakkar. Akhwati jama' dari ukhtun. Ikhwati jama' dari akhun. Waja'a ikhwatu Yusuf. Ikhwatu min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Kisah Nabi Yusuf. Wa baina ikhwati. Min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, ikhwati jama' dzukur, jama' mudzakkar. Pakai ulaika. Karena memang untuk jama' secara mutlak pakai ulaika. Al-muhim jam'ul uqala. Jam'ul uqala alladziina lahum uqul. Al-insan, al-jinnu wal malaikatu. Kullu dzalika. In kana bi sighatil jam'i fa bi ismi isyarah lil jam'i. Ulaika aw haula. Selama mereka berakal. Loh, kalau gak berakal gimana? Kalau gak berakal beda. Kalau tidak berakal, maka jamaknya pakai isim mufrad mu'annath. Isim isyarah untuk mufrad mu'annath. Hadihi dan tilka. Hadihi kutubi. Hadihi kutubi. Bukan ha'ulai. Mau diajarin yang ecek-ecek apa yang sekalian? Sebenarnya haula enggak salah, haula tidak salah. Tapi yang kebanyakan digunakan adalah hadihi. Kalau haula ikutubi apakah salah? Tidak salah, tapi jarang. Jarang digunakan, jarang diucapkan indal arab. Tilka, tilka makatibu. Tilka makatibu. Makanya isim isyarah lil muannats. Qala laqad 'alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basair. Qaul Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun di surat Al-Isra. Ma anzalaha ula, haula kembalinya kepada ayat. Ayat mukjizat. Itu uqala apa ghairu uqala? Berakal atau tidak? Mukjizat. Mujizat berakal tidak? Tidak berakal. Ya, tangan bercahaya, tongkat jadi ular, keluar kodok dan darah, sungai berubah jadi darah. Itu bukan berakal. Tapi Nabi Musa mengucapkannya dengan haula. Ma anzala haula ay haula il ayat illa rabbus samawati wal ardi basair. Boleh sebenarnya, tapi jarang. Tapi kalau di kitab ecek-ecek itu tidak terlarang. Tapi terlarangnya enggak haram. Enggak haram. Jarang digunakan. Naam. Alladhi ba'dahu tamrin ats-tsalits. Hati jam'al kalimatil atiyati. Hatu mana hat? Datangkan, bawakan. Kul hatu burhanakum. Hat. Bawakan bukti kalian. In kuntum shadiqin. Hati jam'a. Jam'a al-kalimati. Kata-kata. Al-atiyati. Berikut. Sahih ya. Bawakan sifat jam'anya. Tafadhal rakmul awal. Apaan lagi? Ummun. Ummahatun. Ummahatun. Sahih. Ya. Alladhi ba'dahu? Abun. Abun. Cepat. Abun. Iya. Kalau abah. Abah ya ibu ma'ab. Abah. Kembali. Pulang. Beda ya. Kalau beda man. Cepat. Abun. Abun. Naam. Aba'u. Aba'u. Sahih. Pakai mad. A-nya pakai mad. Banyak pakai mad. Aba'u. Naam. Alati ba'dahu. Ibra'atun. Nisa'un. Nisa'un. Sahih. Jamaknya nisa'un. Walaupun aslinya dia bukan pasangan. Naam. Alati ba'dahu. Ammatun. Sahih. Ammatun. Sigat. Mu'annas salim. Tambahkan alif dengan tak ta'nis. Alif di ba'dahu. Da'ifun. Di'afun. Sahih. Di'af. Bisa juga du'afa. Du'afa juga jama' da'if. Jama'nya bisa dua. Arisannya jama' itu seperti itu. Bisa lebih dari satu. Bisa pakai di'af. Bisa pakai du'afa. Kadang ada bedanya, kadang tidak ada. Kadang ada bedanya, kadang tidak ada. Wallam, kalau di'af dengan du'afa, apakah secara lugah ada bedanya atau tidak? Ada di padahu? Wazirun. Wazirun, jamanya? Gimana? Wizarau. Tidak ada wazan fi ala'u, enggak ada. Wuzara'u. Yang ada wazan fu'ala'u. Wuzara'u, fuqara'u, ulama'u, juhala'u. Wazan fu'ala'u. Sahih. Ada di padahum? Ismun asma'un. Ismun asma'un. Jama'uhu asma'un. Sahih. Tamrin al-rabi' iqra' waktub. Tafadhal iqra'u warai. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Aghniya'u. Aghniya'u. Aqwiya'u. Aqwiya'u. Atibba'u. Atibba'u. Hada waznu af'ila'u. Af'ila'u. Wazan af'ila'u. Af'ila'u. Asdiqa'u. Aghniya'u. Alladhi tahtahu fuqara'u. Fuqara'u. Zumala'u. Zumala'u. Wuzara'u. Wuzara'u. Ulama'u. Ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang khasyah itu hanya ulama. Apa bedanya khasyah dengan khauf? Hah? Bedanya khasyah dengan khauf apa? Nggak pernah ada yang khatam syarah usul salsa Syekh Utsaimin? Hah? Bedanya khasyah dengan khauf? Ammal khasyah al-khawful mabniyu ala al-ilm. Takut yang dibangun di atas ilmu, dilandasi di atas ilmu. Takut akan kebesaran Allah karena dia paham tentang Allah Subhanahu wa taala, paham asma sifat dan Allah, paham uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Mabniyun al-khawful mabniyu ala ilm. Adapun khauf, mutlaqul khauf. Khauf, adakah ya khauf al-jahil? Bisa jadi khauf min jahil, khauf secara umum. Ada kalanya khauf tabi'i, khauf secara tabiat, bahkan ada pada hewan. Dia kalau ada pemangsanya, ya takut dia, enggak mau dekat. Ya, itu khauf. Ya, la yushtarat an yakuna ala ilmin. Ulama'u fuqara'u wazan fu'ala'u. Fu'ala'u. Sebenarnya kita coba ikra kalimat dan tim materinya. Ah, wujud sonar ya tadi. Ah, anu dah. Sudah tadi. Ah, ya. Astiqa'u. Naam. Nanti dibawa dulu. Al-Niyatu. Hah? Para orang? Para orang kaya. Sahih. Ada di bawah dahulu. Aqwiya'u jam'u qawi. Qawiyun. Qawiyun. Jamaknya aqwiya'u. Qawi. Kuat. Aqwiya'u. Orang-orang ya. Orang-orang ya kuat. Qawiyun bukan muqawiyat ya. Hati-hati. Qawiyun itu beda dengan muqawiyat. Muqawiyat itu obat kuat. Kalau qawiyun kuat, ya sudah kuat dari sononya. Kalau muqawiyat itu obat kuat. Jangan salah. Naam, ada di mana dahulu? An, kenapa? Atibba'u. Para dokter. Para dokter, sahih. Para dokter, jamak tabib. Ada di mana dahulu? Fuqara'u. Orang-orang miskin. Iya, orang-orang miskin. Ada di mana dahulu? Imala'u. Teman sekelas. Jamak. Bagaimana? Para teman. Iya, para teman, sahih. Ada di mana dahulu? Minzara'u. Wazir. Para menteri. Para menteri, sahih. Ada di mana dahulu? Unana'u. Iya, orang-orang alim. Ya, mufradnya adalah alimun. Mufradnya alimun. Kemudian paham ya di sini? Di sini bawa Syekh asma'ul isyarah lil ba'id. Asma'ul isyarah lil ba'id. Alladhi qablahu bi safhatain. Asma'ul isyarah lil qarib. إن كان للقريب هذا هذه هؤلاء إن كان للبعيد ذلك هذا ذلك اسم الإشارة للمذكر المفرد البعيد للمذكر المذكر المفرد الواحد الواحد البعيد يكون بعيدا عن المتكلم بعيدا ذلك طالب ذلك طالب ذلك بعيد عن المتكلم فيشار بذلك يعني اسم إشارة dengan ذلك ثم بعد ذلك هناك اسم إشارة للمؤنث الواحد البعيد المؤنث الواحد ويكون بعيدا بعيدا عن المتكلم عبر الطريق ليس هنا في الفصل بل عبر الطريق هنا تلك طالبة تلك طالبة تلك اسم إشارة للمؤنث الواحد البعيد ثم بعد ذلك اسم الإشارة للجمع وهذا للجمع مطلقا ما معنى مطلق؟ يعني يصلح يجوز للرجال وللنساء ya, اسم إشارة yang boleh untuk lelaki maupun wanita ya, يجوز للرجال وللنساء أولئك أولئك طلاب أولئك طلاب هذا للرجال أولئك طالبات أولئك طالبات هذا للنساء تفضل اقرأ جملة ثم ترجم صحيح مانا تدي اقرأ من الأول ذلك طالب ذلك طلابٌ. ترجم mereka itu para pelajar. Mereka itu para pelajar. Sahih. Ada tiba ada hu. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Terjem. Itu pelajar perempuan. Mereka itu belajar perempuan. Ya, perhatikan ya. Kalau dilihat di sebelumnya, ulaika itu sudah ada. Ya. Ulaika itu sudah disebut di teks. Man ulaika rijalu tiwalu, man ulaika nisa'u, a ulaika nisa'u khalatuki. Sudah disebut di teks. Tapi kaidahnya sudah diajarin belum? Belum. Ya. Ada kalanya uslub pengajaran bahasa Arab seperti itu. Ada kalanya diajarkan dahulu kaidahnya, ini kaidahnya begini loh. Kemudian diajarkan contoh contohnya. Ada kalanya seperti ini, dia sudah sebut dulu, sudah singgung katanya dulu, katanya baru, kaidah barunya sudah singgung tapi belum dijelaskan. Baru setelah disebut dulu kata-katanya, man ulaika nisa'u a ulaika nisa'u khalatuki, ya. Ulaika rijalu, ya, sudah disebut berkali-kali baru diajarkan kaidahnya. Diajarkan bahwa ulaika hada lil jam'i mutlaqan. Yajuzu lir rijali wa yajuzu lin nisa'i ismu syara lil ba'id. Baru diajari kaidahnya. Kenapa seperti itu? Boleh enggak begitu? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan wallahu alam ini uslub yang lebih bagus, ya. Dan ini uslub Quran, ya. Quran itu seringkali seperti itu, yakni bi uslubi jalbil intibah, dengan uslub yang menarik perhatian dulu, menarik perhatian baru kemudian dijelaskan, ya. Biasanya dengan sigot pertanyaan atau dengan harfu tanbih, ala ala, itu harfu tanbih untuk menarik perhatian, disebutkan mukaddimah mukaddimah untuk menarik perhatian. Seperti apa? Seperti sigot istifham. Al-qari'ah, mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Hari kiamat. Kalau ditanyakan seperti itu, hada yajlibu al-intibah. Ini menarik perhatian orang. Ya, menarik perhatian orang tentang apa itu al-qari'ah. Baru kemudian nanti dijelaskan. Kenapa? Karena dia sudah fokus. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth ila akhiril ayah. Baru dijelaskan tentang hakikat al-qari'ah. Setelah fokusnya dipancing dulu, ya. Dipancing dengan pertanyaan. Ada kala yang dipancing dengan harfu tanbih. Harfu tanbih itu ala, ya. Ala atau ama. Seperti di tadi ayat Ibrahim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala harfu tanbih. Bahwa dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Bisa juga ama, ama juga harfu tanbih. Ama yakhsha alladhi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilu Allahu ra'sahu ra'sa himar. Ya, masa enggak takut sih orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, nanti dia kepalanya diubah jadi kepala keledai, ya, seperti itu. Itu uslub jalbul intibah. Ditarik dulu perhatiannya. Loh, kok ini ada kata baru nih? Baru lihat nih. Ulaika, ini apaan nih? Sudah dua halaman melihat ulaika. Oh, di sini baru dijelaskan. Sudah timbul penasaran dahulu. Itu uslub yang bagus juga di antara uslub pengajaran, ya. Dengan jalbu al-intibah sah-sah saja. Sudah paham ya? Thumma ba'da dalika fi al-murabba' ats-tsani, di kotak yang kedua itu ya. Selanjutnya Muhammadun dhahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dhahabu. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dhahabu. Maryamu dhahabat. Maryamu dhahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dhahabna. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dhahabna. Muhammadu dhahaba, apa makna? Muhammad pergi. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dhahabu. Muhammad, Hamid dan Ali pergi. Iya. Beda zahaba lil ghaibi al mudzakkari al mufrad. Lil ghaib, ghaib yani kharijun 'ala majlis. Laisa mutakallim wala mukhatab. Bukan pembicara pertama, bukan orang yang diajak bicara. Orang ketiga di luar majlis. Ya, Muhammadun dhahaba. Dhahaba untuk mufrad ya, mudzakkar. Sedangkan dhahabu, dhahabu li jam'i. Li jam'i dhukur. Untuk jamak laki-laki, dhahabu. Makanya adalah dhahabu. Wa Maryamu dhahabat. Wa Maryamu dhahabat, dhahabat. Fi'lun munasibun li mu'annathin ghaibin mufradin. Ghaib, kharij 'anil majlis, mu'annath, mu'annath wahid. Pakai zahabat. Kalau jama'nya zahabna, zahabna, an-nun huna nunun niswah. Nunun niswah domirun li jama'atin nisa. Dia domir, tergolong sebagai domir. Domir muttasil. Domirun muttasilun li jama'atin nisa. Untuk jama'ah para wanita. Sedangkan atasnya zahabu, waw itu wawul jama'ah. Dia namanya wawul jama'ah. Wawul jama'ah domirun li jama'atir rijal. Ya. Dan fi'il zahaba alhamdulillah sudah kita pelajari tasrifnya. InsyaAllah sudah hafal juga kan. Zahaba, zahaba, zahabu. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahabta, dhahabna. Ya, beliau sudah menyebutkan sebagiannya, penerapannya. Tapi alhamdulillah kita sudah dihafal, tinggal dipelajari tatbiknya, prakteknya. Ya, prakteknya ke dalam kalimat. Paham ya? Ada yang tanyakan sama sih? Ya. Tilkanya mubtada. Al-fata itu kita belum belajar. Itu namanya badal. Dia badal. Khobarnya yang pintunya itu. Iya. Bintunya khobar. Tadi pagi itu ada yang nanya, itu zahaba, zahaba, zahabu. Zahabu. Ini alifnya ngapain di sini? Ya kan? Ini salah cetak kali. Ini salah tulis kali. Saya ngigo kali dulu sih. Itu bukunya juga salah cetak, ada enggak? Ada alifnya enggak? Ada. Zahabu ada alif. Padahal katanya alif itu identiknya dengan huruf apa? Fathah. Fathah. Kalau u, u itu identik dengan huruf apa? Dengan huruf waw. Ini apa hubungannya alif di sini? Apakah ini salah cetak? Bukan. Nah, ini bukan salah cetak. Ini alif apa? Ini namanya aliful fariqah. Alif yang membedakan. Membedakan. Membedakan antara apa? Membedakan antara wawul jama'ah yang merupakan domir dengan waw lainnya. Dia pembeda antara wawul jama'ah dengan waw yang lainnya. Seperti apa? Seperti kalau kita pakai kalimat dhahabu ilal maktabati. Dhahabu ilal maktabati. Dhahaba wa akala. Dhahaba wa akala. Ini kalau melenceng sedikit garisnya bisa nyambung. Bisa nyambung. Paham? Mirip tidak dengan ini? Mirip. Apalagi kalau pakai metode penulisan zaman dulu, kagak ada harakat semua. Kagak ada harakat semua. Ya. Enggak ada titik juga. Mirip enggak? Hah? Sangat mirip. Kalau dulu enggak ada harakat, enggak ada titik, ya. Ya, maka bagaimana ada alif ini untuk membedakan alif yang dia dengan dhamir waw, wawul jamaah, dengan waw yang bukan dhamir. Waw yang bukan dhamir, maka tidak dikasih alif ini. Maka ini aliful fariqah. Fariqah pembeda. Pembeda. Pembeda antara wawul jamaah yang dhamir dengan waw yang bukan dhamir. Loh, emang waw ada banyak-banyak. Ada wawul ataf, ada wawul hal, ada wawul qasam, demi Allah, ada wawul istiqnaf. Ya, waw itu ada banyak. Dhahaba wa akala, waw ini waw ataf. Waw ataf. Dia pergi dan makan. Enggak, tapi penulisan itu seringkali apa? Alat tulisnya kan enggak modern kayak kita, ya. Itu sangat terbelakang sekali menulis itu dan rawan tergeser, terhapus segala macam. Ya. Itu ada penulisannya itu enggak keren seperti ini alatnya. Aslinya mah tidak disambung. Ikhwanun juga bisa, ikhwatun bisa dua. Sebagaimana fatan jamaknya bisa fityatun, bisa juga fityanun. Bisa fityanun. Ya, sama, itu sama-sama bisa. Sebagaimana jamaknya untuk wanita tapi kan yang enggak ada mufradnya, bisa niswatun. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Niswatun jama'. Bisa juga niswanun. Niswanun itu juga jama' setara dengan nisa'un, setara dengan niswatun. Memang itu sama-sama jama', bisa. Ada kali lafaz mufrad itu dia memiliki jama'nya lebih dari satu. Bisa dua, bahkan ada yang tiga. Ya. Al-kalimatul jadidah dha'ifun, dha'ifatun, jam'uha dhi'afun, jam'uhu dhi'afun, dhi'afun bisa untuk jama' dha'if ataupun dha'ifah, ya, dijadikan jama'nya sama-sama dhi'af. Ummun, ummun, jam'uhu ummahatun, jam'uhu ummahatun. Abun, abun, jam'uhu aba'un, jam'uhu aba'un. Qawiyyun, qawiyyun, jam'uhu aqwiya'u, jam'uhu aqwiya'u. 'Alimun, 'alimun, jam'uhu 'ulama'u, jam'uhu 'ulama'u. Ya. Tayyib, iqra' kalimatan thumma tarjim. Tafadhal. Syaba. Terakhir mana? Terakhir? Ya. Dha'ifun. Dha'ifatun jamaknya dha'afun. Maknanya? Dha'if apa? Dha'if. Lemah. Lemah. Ya, sahih. Dia maknanya lemah. Lemah secara apa? Kalau dimutlakkan, lemah secara fisik. Lemah secara fisiknya. Ada di mana, Dahu? Enggak, langsung ke Ummun. Ummun. Ibu. Ummahatun. Ummahatun. Jam'un. Para ibu, sahih. Ada di mana, Dahu? abun, jamuhu abau, bapa, para bapa. Para bapa, sahih. Ada di bawah tu. Haan. Kawiyun. Akwiyau. Kuat. Ya, akwiyau. Orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS diminta tolong sama dua anak gadisnya. Allah'alam, ikhtilaf apakah dia Syu'aib atau bukan. Batu yang biasanya diangkat 10 orang diangkat sendirian oleh Nabi Musa. Diangkat sendirian oleh Nabi Musa. Ya, lalu apa? Nabi Syu'aib mengutus lagi. Itu ajak tuh anak muda, suruh ke sini. Kita mau kasih upah. Ya. Datang Nabi Musa alaihissalam. Ya. ini pinternya anak perempuan ya. Ya. Ya ini apa? Musanya jangan pergi. Ini orang bagus ya. Kalau pergi sayang. Ya. Ya abati sta'jirhu inna khaira man ista'jaratal qawiyul amin. Nabi Musa masih muda, enggak punya istri. Hebat, ya. Keren, kuat. Amanah. Dari mana ketahuan amanah? Nabi Musa AS ketika dia di dalam riwayat ya, walau riwayatnya kemungkinan Israelian. Ketika berjalan ke rumahnya itu si perempuan, dia jalannya di depan. Ya, kenapa? Karena tidak mau melihat aurat si wanita. Si perempuannya isyarat ke bapaknya, inna khairu man ista. Ini diupah saja kerja sama kita. Kerja sama kita. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik kita mengambil apa ya istilahnya? Pekerja al qawiyul amin, orang yang kuat, buktinya bisa angkat batu sendirian. Al amin, amanah. Ya, amanah. Nabi Musa alaihissalam amanah. Kalau mau kan bisa aja dia rampok tuh ternak semuanya sendirian. Ya, tapi tidak dirampok. Al qawiyul amin. Bapaknya pintar juga. Waduh, ini anak mau Musa bareng di sini. Udah, saya kawinin aja. Ya, saya kawinin salah satu. Ini udah kayak begini. Iya, udah kode. Ya, pintar itu, pintar anak gadisnya maupun ayahnya. Paham. Alimun jam'uhu ulama'u ma'ruf ya. Wallahu a'lam ila hadha ad-dars. Hal min su'al? Apakah ada yang tanyakan tentang asmaul isyarah lil ba'id atau lil qarib? Ya, hada hadihi haula dalika tilka ulaika atau yang lain ya, silakan. Al-Qadr. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.